waktu yang begitu berpacu, artisnya masih banyak. Untuk berikut ini artis yang sengaja dihadirkan oleh Bapak Sohibul Hajah atau Abas Siswanto sendiri ya. Cuman untuk Abah masih gak muncul lagi ini ya. Semoga dengan artis yang satu ini nanti Abah bersama dengan Umi bisa tampil kembali. Untuk itu artis yang mungkin sudah menjadi idola atau menjadi primadona di antara Anda semuanya, untuk itu bareng-bareng kita sambut bersama kehadiran Kiki Asista. Tepuk tangannya dong buat artis yang satu ini. Baik, selamat malam semuanya Besuki. Boleh dengan di belakang tayangnya tinggi-tinggi bareng. Sini semuanya. Bila tak ada lagi sayangmu yang indah untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sepi tak sempurna. Bila tak ada lagi sayangmu yang tulus untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka. Hingga aku terjatuh, tersiksa batinku sudah tak sempurna. Rusaklah harapanku dan lalu kau pergi, kini terbang jauh hilang asmara. Jump. Oke, Kiki Isra dulu, nanti nyanyi lagi ya.